Adakah kitab yang berisi syair untuk motivasi agar bersemangat dalam thalabul ilm? Wah, ini harusnya ditanyakan kepada ahlinya. Ya, kebetulan saya bukan seorang ahli bahasa, juga bukan seorang ahli syair. Saya bukan pujangga. Ya, saya hanya laki-laki biasa. Ya, saya dipahami? Ayo, saya bukan pujangga. Saya hanya laki-laki biasa, sama seperti kita semua. Ya, tidak ada beda. Setahu saya, ini ya, yang mudah, ya, yang gampang-gampang, seperti pada risalah Aina nahnu min haula warasatil anbiya. Aina nahnu min haula warasatil anbiya. Di situ banyak dinukilkan syair-syair yang isinya motivasi, luar biasa. Sanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Ya, luar biasa syair-syairnya, bagus. Dan setahu saya di antara antum ada yang sudah baca kitab tadi dan mengumpulkan syair-syairnya dan berusaha menerjemahkan. Ya, setahu saya. Seingat saya sekarang di Kismuddin 1. Ya. Mungkin sudah selesai proyeknya. Ya, wallahu a'lam. Nanti ditanyakan ya. Saya enggak bisa sebut merek di sini ya. Bahaya. Ya. Salah satunya La tahsabil majda tamron anta akiluh lan tablughal majda hatta tal'aqas sabra. Nah, terjemahkan diri gitu ya. Ya. Nah. Ada juga wasaya al-aba lil abna. Wasaya al-aba lil abna. Karya siapa? Hah? Ahmad Syakir ya. Naam, rahimahullahu taala. Juga ada pula kitab sisi saya kok terlupakan. Ini kitabnya Al-Ajuri rahimahullahu taala. Adab Hamalatil Quran dalam bentuk syair nadhoman. Nah, kan ditanyakan syair toh? Ya, itu isinya nadhoman, bentuk nadhoman. Kalau At-Tibyan karya An-Nawawi bentuknya nazar gitu ya, sama kayak kitab-kitab biasa. Kalau karyanya Al-Ajuri rahimahullah, Adab Hamalatil Quran, itu dalam bentuk nadhoman. Tipis, paling hanya berapa puluh halaman. Ya, insyaallah Sahibul Qatar 3 hari lah hafal sanidina azani Allah wa iyyaku. Naam, fadal antum rujuk ke kitab-kitab tersebut. Ya, adapun yang lebih dari itu wallahu alam bisawab. Ya, ana mohon maaf yang sebesar